Engkau adalah penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku, memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan kepadamu. Ku dapatkan sebentuk lembutan hati menyentuh sekujur tubuhku yang lelah. Aku tahu yang ku rasakan.